Gimana goyangnya, sudah capek mas? Sudah capek panas-panasannya? Belum ya, masih semangat ya. Walau minta lambaikan tangannya Genji Monata. Pasan nunggu mongso rendang anggon kulengen deni kowe wis ono sesasi kenapi no iki mas yen pancen tresno kasih, gengs. Jeng.